Sharla dari Jombang. Wow. Waduh, terima kasih. Ini udah kayak Cleopatra. Sharla, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong untuk Sharla. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Sharla ini luar biasa loh. Seperti kita ketahui ya dari babak-babak sebelumnya, kamu ini sekarang viral banget di sosial media. Tepuk tangan dulu dong. Viewersnya sampai jutaan, bahkan salah satu peserta dengan viewers tertinggi di The Voice Kids Indonesia Season 2. Terima kasih. Dan satu hal lagi, penampilan kamu diposting langsung oleh penyanyi aslinya, betul ya? Iya. Oleh Maher Zain. Ketika bawain lagunya diposting di sosmednya pribadi. Gimana perasaan kamu? Gak nyangka dan seneng banget. Seneng banget? Iya. Kamu emang ngefans banget sama... Iya. Waduh, luar biasa. Sini, Sharla. Ini ada fans kamu yang pengen ngobrol. Iya, boleh. Dari Jombang. Siapa? Coba. Halo. Dari Jombang nih. Halo. Mungkin kayaknya lagi nyari sinyal di Jombang ya. Halo. Halo? Passwordnya? Ya, halo. Bukan kuis ya? Nah, ini kita masih cari sinyalnya dulu nih. Kita pengen ngobrol sama fansnya kamu nih. Ini siapa, Kak? Apa? Siapa? Kira-kira kalau dari Jombang yang nelfon siapa nih? Gak tahu. Gak tahu ya? Iya. Sama, aku juga gak tahu. Pak Bupati. Iya. Halo. Bupati, assalamualaikum Pak Bupati. Oh, ada? Iya. Ada Bapak Bupati Jombang, iya. Ada di sini. Waduh, luar biasa. Selamat datang Pak Bupati. Aduh, Jombang tuh bagus banget. Langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. This is... Apa kabar? Kabar baik. Maher Zain. Masya Allah. Alhamdulillah, this is Sharla. Mau ngomong apa sama Maher Zain? Gak bisa ngomong. She cannot talk, katanya Maher Zain. She's so nervous right now. Maher? So yes. It's breaking up a little bit and it's a big delay. So, how is everything? He said, "How's everything? Everything's been great. Thank you so much. Yes, thank you so much. Is there anything you want to say to Sharla? Yes, just wanted to say congratulations for making it so far, and keep up the good work. You're amazing. I was very honored when she sang my song, you know, and I thought of sharing it on my Instagram social media. So may Allah bless you, Sharla, and keep up the good work. And Sharla, I wish you all the best." And inshallah you will find the way to win this competition, inshallah. Amen. Thank you. Sharla cannot talk because she's very nervous, but I think she want to sing your song right now. Can she, yeah? Oh, really, mashallah. Yeah, ayo. That's great. Yeah, and hopefully, inshallah, when I come to Indonesia next time, yeah, we can meet and say salam in person, inshallah. Wah, nanti kalau ke Indonesia kita kolaborasi. Coba nyanyi dulu dikit. Rokota aina ya syauqan walitoibata darofata isqan faataitu ila habibi fahda ya kolbu warifkan Sunni ala Muhammad Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu Masha Allah. Masha Allah. Thank you. Thank you, my Zain. Assalamualaikum, brother. Thank you so much. Waalaikumsalam. See you inshallah in Indonesia. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Maher Zain. Terima kasih. Terima kasih, Maher Zain. Carla, nih yang spesial kamu sampai berkaca-kaca, gimana? Kenapa? Gak seneng banget. Hah? Carla sampai gak bisa ngomong, berkaca-kaca, gimana perasaan kamu sekarang? Gak nyangka dan seneng banget, pokoknya campur lah Kak Omes. Berarti kalau nanti Maher Zain kesini kamu mau duet sama dia? Iya. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Carla. Wah, kejutan banget ya. Langsung sekarang saatnya kita ngobrol sama coaches nih. Terutama Coach Agnes mau dari tadi kayaknya udah gemes banget. Silakan Coach Agnes. Iya, Carla mungkin... By the way tadi penampilannya bagus banget. Terima kasih Coach. Coach bangga banget. Mungkin secara otomatis karena lagu sendiri jadinya kan kita lebih teliti gitu ya. Ini bisa gak nih? Apalagi dia itu termasuk dari empat anak-anak aku. Dia termasuk salah satu yang paling sering aku push dan yang paling banyak aku kasih PR sebenarnya gitu. Dari babak-babak sebelumnya. Gitu. Banyak kasih cobaan nih anaknya. Harus dipush. Dan yang saya seneng dari dia adalah sangat mau mendengar, gak pernah putus asa, banyak nanya. Itu. Buat saya itu modal kamu untuk bisa jadi orang yang sukses nantinya, baik dari Amin. Itu. Mau kamu jadi penyanyi, mau kamu kayak gimana, itu jadi modal sukses kamu pokoknya. Hari ini kamu say yes untuk challenge-nya, dari challenge-nya Coach Agnes, dan kamu sangat asik banget tadi maininnya. Terima kasih Coach. Luar biasa, terima kasih banyak Coach Agnes Mo. Sini Carla nih, Coach Agnes sih mulai pusing ya kan. Udah dua penampilan. Tapi biasa... Omes coba dong yang tadi. Apa? Yang tadi dia PR-nya. Cobain dong, tadi katanya mau ngikutin. Yang Assalamualaika. Coba, bukan yang tadi hide and seek. Tadi PR-nya gitu, coba kasih, coba. Gimana tadi? Coba gimana tadi? Yang bagian tengahnya. Panjang amat. Ini gaya Coach Agnes. Itu salah ya. Jadi nadanya nggak bisa, yang penting mukanya gitu. Yang penting mukanya, padahal suaranya abis. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia di sini.